Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fahayakumullah bi ikhwati fillahi jami'a wa hayyikum bi tahiyyati ahli al-jannah tahiyyatuhum fiha as-salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah fi sihhatin wa afiyah. Fa nas'alullah azza wa jalla an yufaqihana fid din wa an yu'allimana ma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa yazidana 'ilman nafi'a wa 'amalan saliha. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pertemuan kita dalam majlis al fiqh yang mana kita sudah mencapai bab nawaqidil wudu, yang mana di sana disebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan, dan hal-hal tersebut bernama hadas asghar. Bab al-ahdas as-sughra. Jadi bab nawaqidul wudu itu sama juga intinya, inti pembahasan di dalamnya adalah al-ahdas as-sughra. Adapun al-ahdath al-kubra nanti akan kita masuk babnya, namanya bab ma yujibul ghusl atau bab al-ghusl, babul ghusl atau ma au mujibatul ghusl. Jadi beberapa kitab fiqih menyebutkan dengan beberapa istilah mujibatul ghusl atau babul ghusl dan lain sebagainya. Intinya sama, bercerita tentang ahdath yang kubra. Ahdath yang kubra. Tayyib, kita sudah sampai tentang pembatal kesucian yang tergolong dalam kelompok hadath yang asghar. Hadath yang asghar kita sudah sebutkan berapa? 3. Yang pertama, yang pertama al-kharij min sabil au sabilain. Dalam beberapa kitab fikih yang lain disebutkan sabilain, dua jalur, yaitu dua lubang dalam tubuh kita yang umumnya keluar hadas melaluinya. Tafsilnya antum sudah paham, ya enggak? Ya enggak? Sudah paham, sudah hafal. Ya insyaallah ya. Kalau belum hafal, silahkan dibaca lagi. Yang kedua, al-kharij min baqiyatil badan, sesuatu yang keluar dari badan kita selain dua jalur tadi. In kana baulan au ghaitan, bisa bentuknya air kecil ataupun air besar. Au kana kathiran najisan ghairahuma, atau najis tapi selain air kecil dan air besar. Hukumnya antum sudah tahu semua, ya. Adapun jika yang keluar dari tubuh kita adalah sesuatu yang tahir, maka apakah membatalkan wudu? Tidak. Sebagaimana air mata. Naam, jamil. Kemudian yang ketiga, zawalul aql atau tertutupnya akal. Adapun hilang akal secara permanen, maka tidak dibebani syariat Islam. Jadi yang dimaksud di sini adalah taghtiyatuhu atau tertutupnya akal seseorang. Walau talajjama. Yang dimaksud di sini ada tafsilnya di sini ya. ada tafsil. Hilangnya akal seseorang ada tafsil. Ada majnun, ada sakran, ada ighma atau pingsan. Majnun gila, sakran mabuk, mughma alaih atau al-ighma adalah pingsan. Yang keempat adalah naum, ya, naum. Yang tiga apa saja tadi? Majnun, sakran dan ighma. Hukumnya, dalilnya ijma, sudah selesai, ya. Masalah ini mujma alai. Majnun, sakran dan mughma alai itu kesuciannya batal dengan ijma para ulama. Adapun tidur, di sini tempatnya khilaf, ya. Di sini tempatnya khilaf. Antum ingat hadis tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menanti beliau sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya untuk menunaikan salat al-isya jama'atan. Kemudian beberapa dari mereka dilafadz hadisnya hatta yakhfiqa ru'usuhum, sampai kepalanya itu terkantuk. Dalam lafadz yang lain hatta yarqudun, sampai tertidur. Lalu bagaimana? Yang betul bagaimana? Tidur itu membatalkan wudu atau tidak? Siapa yang mau jawab? Beserta dalil, ya. Jawab dan sebutkan dalilnya. Dalil masing-masing pendapat, kemudian yang rajih yang mana? Mengapa? Wah, mantap. Masya Allah, tabarakallah. Faqih, ya enggak? Antum keluar dari sini bisa jawab itu, masya Allah, faqih. Udah selesai. Mau debat sama siapa aja, sikat. Tapi enggak boleh, ya. Jangan sampai agama kita tujuannya adalah untuk mendebat orang lain, untuk membodoh-bodohi orang lain, atau merasa kita lebih alim daripada mereka. Karena sifat-sifat ujub seperti ini bisa menghilangkan keberkahan ilmu. Bisa jadi orang itu berilmu, tapi ilmunya sedikit yang mengambil manfaatnya, atau ilmunya bahkan tidak berkah. Bukannya ilmu itu bermanfaat, justru memudaratkan orang lain. Taib, siapa yang mau jawab? Tafadhal. Jangan malu-malu, tafadhal. Silakan. Nah, hadis man? Hadis man? Hadisnya siapa itu? Al-ainu bika'us sahi, famanama falyatawadda. Hadisnya siapa? Ali. Antum kalau ada kesempatan menghafal rawinya, paling tidak sahabatnya, ya. Paling tidak ismu sahabi alladhi yarwi al-hadis. Jadi kalau bisa ada kesempatan menghafal ini hadisnya sahabat siapa, dihafal kalau bisa. Tayyib. Faman nama falyatawadda. Tayyib. Apa maksud hadis itu? Al-ainu wika'us sahi. Apa makna sahi? Lubang dubur, tempat umumnya keluar angin, ya. Tayyib. Apa maksudnya mata? Apa hubungannya dengan lubang dubur? Selama mata tersebut. Nah. Mengetahui keluar dari sana angin atau tidak. Karena yang paling sering kita enggak kerasa keluar adalah bagian situ. Adapun dari depan antum sangat paham, ya enggak? Keluar bahkan tidur pun kalau ternyata keluar dari depan, terkadang kita bangun, ya enggak? Enggak sengaja. Kenapa antum ketawa-ketawa? Oh iya. Yang sering itu yang lewat belakang. Kayone metu apa ora ya? Nah. Bahkan mata kita membuka pun terkadang kita ragu. Ya enggak? Itu tadi suara di dalam perut atau angin yang keluar. Ini mata melek, apalagi matanya merem. Al-ainu wika'u sahih faman nama falyatawadda. Tayyib. Bagaimana antum beristidlal dengan hadis ini? Sisi pendalilan bahwasannya tidur membatalkan wudu dari hadis itu mana? Naam. Ketika tidur, nah, sighahnya sighah apa itu namanya? Syartiyah, ya enggak? Sighah syartiyah. Kalau syaratnya sudah dipenuhi, maka masyrutnya otomatis harus dilaksana syaratnya tidur. Ketika tidur sudah terpenuhi, tahaqqaqa syart. Kalau tidur sudah terpenuhi, maka yang disyaratkan dengan syarat tersebut harus segera dilakukan. Dan tidaklah orang diwajibkan berwudu. Wajib loh. Wajib kenapa? Fi'ilnya pakai fi'il amr. Kecuali menandakan bahwasannya wudunya sudah batal. Tayyib. Kemudian bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis para sahabat? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tertidur nunggu salat. Kemudian kita juga pernah sebutkan hadisnya Abu Musa Al-Asy'ari. Ya enggak? Tayyib. Kemudian hadisnya siapa lagi? Ana lupa, dari kalangan tabi'in kalau enggak salah. Ana sudah menyebutkan. Ketika menunggu waktu salat, ittaja, yaitu bersandar selonjor ya. Tertidur menunggu waktu salat. Begitu iqamah langsung berdiri, langsung salat dan tidak menunaikan wudu. Bagaimana antum menjawab? Apa langsung dirojihkan saja? Nah, jamil. Ada kemungkinan. Kalau tidur beneran? Ana sudah sebutkan perkataan Imam Ahmad dalam masalah ini. Ya enggak? Ana sudah sebutkan perkataan Imam Ahmad dalam masalah ini. Siapa yang nyatet? Wa hadithu Ali. Iya enggak? Ingat dan anda sebutkan apa perkataan beliau rahimahullahu ta'ala. Wa hadithu Ali asbat wa aqwa. Hadith Ali lebih kuat secara sanad dan asbat, lebih fiqah periwayatannya. Maka yang jadikan inti untuk berdalil itu hadisnya Ali, bukan hadis para sahabat yang tertidur ataupun yang sambil menunggu waktu salat. Lalu bagaimana cara menjawab hadis tersebut? Ihtimal. Wa idza amkana al-jam'u la yusaru ila tarjih. Ini kaidah dalam usul fiqih. Nanti antum masih jalan enggak pengajian usul fiqihnya? Belum dijalankan lagi. Nanti antum akan ketemu at-ta'arud bainal adillah. Saling bertabrakannya antara dalil yang satu dengan yang lain. Tapi bertabrakan ini menurut kita. Ya, menurut kita yang ilmunya terbatas, penuh dengan kebodohan. Adapun dari sisi pembuat syariat, tidak ada dalil yang saling bertentangan. Al-Quran dan Sunnah saling menjelaskan yang satu dengan yang lain. Maka ihtimal tadi, supaya kita bisa menggabungkan hadis Ali dengan hadis-hadis sahabat yang lain, maka ihtimal para sahabat tertidur menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita bisa menjamak semua hadis, maka kita mengambil kemungkinan terkuat. Ihtimal tidur beneran atau ihtimal tidur yang sedikit? Mengapa kita enggak ngambil ihtimal tidur yang beneran? Iya, ada kemungkinan tidur beneran. Yalah ajib, olahraga sedikit. Masih mendengar ini kok. Bisa jadi enggak dengar tapi dibangunin sebelahnya. Baik. Ayo. Baik. Bukan. Apa resikonya kalau kita simpulkan bahwasannya ihtimal yang betul, yang kuat adalah tidur beneran. Resikonya apa? Man qal? Masya Allah, jamil, barakallahu fik, ahsanallahu ilaik, fatahallahu alaik. Kalau kita rojihkan ihtimal paling kuat adalah tidur beneran, langsung bertabrakan dengan hadisnya. Kan kita katakan kalau mungkin dijamak, jangan ditarjih. Kalau kita merojihkan bahwasannya ihtimal yang kuat adalah tidur beneran, langsung bertabrakan dengan hadis Ali. Padahal hadis Ali asbat wa aqwa, perkataan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Maka ihtimal yang harus kita ambil mau tak mau bahwasanya tidurnya adalah tidur yang sedih, yang sedikit. Seperti itulah cara menggabungkan dalil. Kalau enggak ada perkataan Imam Ahmad, bagaimana caranya coba? Kalau antum langsung menyimpulkan hukum cuma dari Quran, langsung dari hadis, hadis yang satu bertentangan dengan yang lain, gimana caranya? Antum butuh pendapat ulama salaf untuk menengahi hal tersebut, untuk menghilangkan syubhat dalam kepala kita, dalam dada-dada kita, bahwasanya hadis ini bertentangan. Tidak ada yang bertentangan, tapi kita yang ilmunya sedikit, kita yang malu, kita yang merendahkan kapasitas ilmu para ulama salaf, apalagi imam-imam mazhab. Mereka diakui oleh para manusia di zaman beliau, padahal para manusia di zaman beliau itu para ulama. Lah kita, bahkan ada ulama saja belum tentu di kampung kita, tapi dengan beraninya merendahkan para ulama salaf. Imam Ahmad pendapatnya bisa salah, Anda lebih mungkin lagi berpendapat salah dibandingkan Imam Ahmad. Imam Syafi'i bisa jadi enggak tahu hadis, kemungkinan Anda tidak tahu hadis lebih tinggi dibandingkan Imam Syafi'i, dan seterusnya seperti itu. Tayyib. Murojaahnya sudah cukup, olahraganya sudah cukup, tambah lagi. Tayyib. Warrabi'u, pembatal atau hadas asghar yang keempat adalah masu zakari adamiyyin ta'ammadahu awla muttasilin walau ashal au qulfatan au min mayyitin la al-unthayayni wala ba'in au mahallihi au masu qubulin min imra'atin wa huwa farjuha allati bayna iskatayha لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ رواه مالك والشافعي وغيرهما وصححه أحمد والترمذي وفي لفظ من مس فرجه فليتوضأ صححه أحمد. طيب yang keempat yang bisa membatalkan wudu seseorang adalah menyentuh zakar. Menyentuh zakar. Muttasil, yang masih menyambung ke badan. Au qubulin, atau kubulnya seorang wanita. Disampaikan oleh muallif disyarah, ya, masu zakari adamiyin, beliau rahimahullahu taala al-Buhuti jazahullahu khair menambahkan sebuah komentar pendek, cuma nambahin adami. Sapi punya zakar enggak? Punya. Kucing punya zakar enggak? Dan seterusnya. Antum sebutkan nama hewan-hewan sendiri, ya. Jangan di sini, nanti kepanjangan enggak selesai-selesai. Maknanya ketika antum menyentuh itu, misalnya antum bekerja di balai inseminasi buatan. Iya, nah. Dulu antum piknik enggak waktu SD ya, inseminasi buatan. Itu terpaksa harus megang, dipaskan, diplesetkan malah ya. Dipindah supaya bisa disimpan ke tabung, kemudian bisa diperbanyak dan bisa digunakan untuk membantu petani-petani sapi supaya dapat nutfah dari sapi impor berkualitas dengan harga yang murah. Terpaksa harus megang zakarnya sapi. Kan ada sarung tangan, tayib sarung tangannya ketinggalan. Ya, tayib sarung tangannya ketinggalan. Anggap sarung tangannya ketinggalan. Sapinya sudah mau beraksi. Terpaksa pakai tangan kosong. Begitu antum selesai melakukan tugas, masukkan tabung, tabung diletakkan. Siapa? Berkumandang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, Masya Allah. Kita harus bersegera menuju masjid. Ayo. Kemudian, karena dia ingat tadi sebelum berangkat kerja masih berwudu dan belum berhadas. Kemudian salat zuhur. Selesai salat zuhur, salam kemudian pulang. Apa hukum salatnya? Masya Allah. Mengapa? Karena zakarnya bukan zakar adami. Coba antum cuma pegang matannya saja, tidak pakai syarahnya Syekh Al-Buhuti. Wa masu zakarin, ini zakarnya siapa? Coba, bisa tidak? Sulit. Makanya harus berpegang pada satu syarah. Dan syarah-syarah yang muktamad, yang para ulama menyarankan, bukan ngarang sendiri. Pakai syarah yang mu'tamad, syarah yang dijadikan pegangan oleh para ulama, bukan menurut kita sendiri. Dan Radul Murbi adalah syarah mu'tamadnya kitab Zad Al-Mustaqni. Zad Al-Mustaqni itu kitab yang ringkas, maksudnya supaya mudah dihafal, bukan dijadikan pondasi untuk berfatwa, bukan. Zadul Mustaqni itu dihafal di Madinah, di Mekah untuk para tulab di taraf Tsanawiyah. Tsanawiyah itu berarti SMA apa? SMP. Di sana Tsanawiyah adalah SMA. Kalau SMP di sini apa namanya? SMA Aliyah ya. Baik. Mutawassithah. Kalau SMP adalah mutawassithah. Kalau SD sama SD. Catat ya. SD ibtidaiyah, SMP mutawassithah, SMA tsanawiyah. Kalau Ali, Ma'had Ali ini pasca SMA. Ya. Ali ini pasca SMA. Sekarang formatnya dirubah, sudah enggak Ma'had Ali tapi dirubah ke kuliah. Jadi langsung S1 untuk program S1. Jadi materi-materi yang dulu di Ma'had Ali sebagian dilebur ke kuliah S1, sebagian dimasukkan ke kurikulumnya SMA. Termasuk Zadul Mustaqni, ini kitab yang wajib dihafal talib di Ma'had Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Itu anak SMA-nya sudah, anak SMA-nya saja kurikulumnya menghafal kitab Zad Al-Mustaqni. Makanya antum SMA-nya di sana, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan. Adamiyin ta'ammadahu awla, sengaja atau tidak. Tentang menyentuh zakar, Al-Imam Ahmad punya 3 riwayat. Tidak apa-apa ya, sedikit mengenal khilaf di masalah ini. Riwayat yang pertama, Al-Imam Ahmad berfatwa bahwasannya menyentuh zakar la yanqudu bihal, tidak membatalkan wudu apapun kondisinya. Wa huwa qawlu Aliyin, dan itu fatwanya Ali. Wa Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma wa ibn Mas'udin. Syuf ya, fatwanya sahabat ajib-ajib semua ya. Makanya ana ingin sampaikan ke antum, perhatikan. khilafnya sangat kuat dalam masalah ini dan masing-masing berpendapat dengan fatwa para sahabat. Masya Allah, la yanqudu bihal, tidak membatalkan wudu menyentuh zakar. Fatwanya sahabat Ali, sahabat Ammar, sahabat Ibn Mas'ud, wa Hudzaifah, wa Imran bin Husain, Masya Allah, wa Abi Darda, wa Rabi'ah, wa Thawri, wa Ibnul Munzir. Coba, ini kibar ulama semua yang disebutkan. Antum bisa ambil dalam kitab Asy-Syarhul Kabir. Kitab Asy-Syarhul Kabir karangan Al-Imam Ibnu Abi Umar Al-Maqdisi. Beliau mensyarah Syarhul Kabir ini, syarahnya kitab apa? Anu dah ngulangi berkali-kali ya. Ini kitab penting, antum harus tahu. Syarhul Kabir itu syarahnya kitab Al-Muqni'. Al-Muqni' itu kitab aslinya dari Zadul Mustaqni'. Syuf, ajib. Dia mensyarah kitab intinya dari Zad. Ini kan ringkasan ya. Zad itu ringkasan dari Al-Muqni'. Dan Syarhul Kabir ini syarahnya Al-Muqni'. Rugi kalau antum tidak membahas Radul Murbi, tidak membahas Zad, tidak membahas Muqni', kemudian tidak masuk ke Syarhul Kabir, ini rugi besar. Tayyib. Li hadithi Qais ibn Talq. Qais ibn Talq meriwayatkan dari ayahnya bahwasanya bertanya kepada, ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang menyentuh zakarnya. Kemudian dijawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu bad'atun mink. Sesungguhnya zakar itu kan bagian tubuh kamu. Kayak kamu megang hidung, ya, megang mulut, pipi, kuping. Apa kan membatalkan wudu untuk megang kuping? Kan enggak. Ya sama, itu kan juga bagian tubuh kamu. Megang jempol kaki, kan tidak membatalkan wudu, sama. Hadis ini dijadikan hujjah oleh beberapa para sahabat. Tapi antum harus tahu, tidak ada satu sahabat pun yang menguasai seluruh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak ada. Tapi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tersebar di antara beberapa para sahabat. Ada yang mendapatkan sebagian hadis, ada yang mendapatkan hadis yang lain. Dan ini dijadikan pondasi oleh orang yang mengatakan bahwasannya sahabat saja yang bertemu Nabi itu memiliki kekurangan tentang penguasaan terhadap hadis. Mengerti paling ada yang hafal 1000, ada yang hafal 2000, 3000, 4000 dan lain sebagainya. Kemudian mengkiaskan sahabat kepada imam-imam mazhab. Oh, sahabat saja ada yang hadis enggak sampai kepada mereka, apalagi Imam Ahmad. Tapi antum jangan lupa, para sahabat dulu itu sibuknya mengamalkan hadis yang mereka dapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Imam Ahmad itu sibuknya mengumpulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan oleh Az-Zuhri rahimahullahu taala bahwasannya beliau bertanya kepada anaknya Imam Ahmad, berapa hafalan ayah kamu? Atau bukan seperti itu. Seingat anak, Az-Zuhri mengkisahkan kepada anaknya Imam Ahmad. Lah. Mereka enggak ketemu. Intinya beliau menyampaikan, Az-Zuhri rahimahullahu taala. Ana lupa kisahnya. Az-Zuhri rahimahullahu taala mengkisahkan bahwasannya, saya memurojaah hadisnya Ahmad dan tidak kurang jumlahnya sekitar 1 juta. Maksud anak, betul para sahabat tidak semua hadis dikuasai. Jutaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuasai satu sahabat, tidak ada yang model seperti itu. Tapi jangan lupa, Imam Ahmad itu sibuknya mengumpulkan hadis yang tersebar tadi. yang tersebar tadi ke seluruh penjuru dunia. Itu beliau rahimahullah ta'ala berkeliling bumi untuk mengumpulkan hadis yang tersebar tadi. Jadi prasangka kita terhadap beliau, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, adalah beliau menguasai hampir seluruh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda kondisinya dengan para sahabat. Para sahabat itu sibuk mengamalkan hadis yang sampai kepada mereka. Beberapa dari mereka mengakhiri hidupnya dengan uzlah, menyendiri. Ada yang menuju sebuah negara kemudian berdakwah di sana. Ya, mereka tetap ketika bertemu dengan sahabatnya, sesama para sahabat, bertukar ilmu. Akan tetapi fokusnya para sahabat adalah mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kiasnya tidak tepat. Adapun kita kesibukannya adalah jawab sendiri. Baik. Kembali. Hadis Qais ibn Talq bahwasannya mengkisahkan ayahnya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang laki-laki yang menyentuh zakarnya sendiri. Bahwasannya innahu bada'atun minka, itu adalah bagian dari tubuh kamu, dan ini dijadikan hujjah oleh beberapa sahabat. Riwayat Imam Ahmad yang kedua, bahwasanya beliau berfatwa bahwasannya menyentuh zakar yanqudu bikulli hal, membatalkan wudu mutlak dalam kondisi apapun. Wa huwa zahirul mazhab, sengaja tidak sengaja, selama menggunakan tangan itu sampai dari ujung jari sampai kuk, ya, sampai pergelangan tangan. Kecuali misalnya di dalam sebuah masalah kemudian dijelaskan sampai mirfaq, ya, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Karena pada asalnya ketika disebutkan aydi itu jamaknya yad, mutlaknya itu sampai pergelangan. Kecuali ada dalil menyatakan sampai ke siku. Tangan itu pada asalnya ketika dimutlakkan dalam bahasa Arab, antum bertemu istilah para fuqaha, atau di dalam ayat Qur'aniyah, maka pada asalnya sampai pergelangan tangan. Yanqudu bikulli hal wa huwa zahirul mazhab, dan itu adalah fatwanya Abdullah ibn Umar wa Sa'id ibn al-Musayyib tabi'in, wa Ata' ibn Abi Rabah tabi'in, wa Urwah wal-Zuhri wal-Awza'i wal-Imam al-Syafi'i. Dan itu juga yang masyhur dari fatwanya Al-Imam Malik. Padahal sudah ada hadis yang tadi. Apakah mereka semua menyelisihi hadis? Apakah mereka semua dengan sengaja menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Gimana? Kira-kira menurut antum? Bukan salafi? Tayyib. Ternyata ada hadis lain. Hadisnya Busrah bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man massa dzakarahu falyatawadda, barang siapa yang menyentuh zakarnya maka wajib baginya untuk berwudu. Qala Tirmizi, berkata Imam Tirmizi, hadith Busrah hasan sahih. Wa qala al-Imam al-Bukhari, asahhu shay'in fi hadzal bab hadith Busrah. Betul ada dua hadith, tapi al-Imam al-Bukhari dalam tashihnya mengatakan hadith Busrah asah, yang paling kuat derajat kesahihannya adalah hadisnya Busrah. Dan hadis ini juga disahihkan oleh Al-Imam Ahmad. Wadh-dhahir annahu an-nasikh. Dan zahirnya hadis Busrah itu menasakhkan hadis yang sebelumnya. Nanti kita akan lihat. Hadis tentang membatalkan wudu itu juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Qais ibn Talq itu masuk Islam ketika hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Hurairah itu masuk Islam itu di tahun ke-7 atau ke-8 Hijriah. Ana lupa. Kalau tidak di 7, di tahun ke-8 Hijriah. Berarti yang lebih akhir itu hadisnya Qais ibn Talq atau hadisnya Abu Hurairah. Nah, di situ ihtimal ada kemungkinan kuat, prasangka kuat bahwasannya hadis Busrah, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu menasakhkan hadisnya Qais ibn Talq. Dan itu adalah pendapatnya Al-Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Kemudian berkata Syekh Al-Buhuti rahimahullahu taala, "Wala yanqudu massu shufraiha wa huma hafata farjiha." Baik. Kita katakan tadi bahwasannya man massa dzakarahu falyatawadda. Maka dalil ini mengkhususkan yang membatalkan wudu ketika menyentuh zakar. Padahal di dekat zakar ada juga benda-benda yang lain. Betul enggak? Nah, pertanyaannya, apakah menyentuh selain zakar padahal dekat dengan zakar juga membatalkan wudu? Contohnya menyentuh al-unsayain. Unsayain itu yang jumlahnya 2. Ya. Baik, kemudian untuk wanita menyentuh syufraiha. Syufraiha itu iskataiha. Tadi sebenarnya disebutkan. Aywa. Farjuhallati, ketika Syekh menjelaskan qubul mar'ah, ya. Qubul mar'ah Syekh rahimahullah taala menjelaskan, padahal buat wanita sudah jelas ya, kubul ya situ. Akan tetapi di daerah itu ada yang ketika disentuh membatalkan dan ada yang tidak. Nah, di dalam hadis yang lain perhatikan hadis yang disahihkan al-Imam Ahmad, wa fi lafdhin man massa farjahu falyatawadda. Kalau yang pertama tadi man massa dzakarahu falyatawadda. Riwayat yang lain disampaikan oleh Syekh, man massa farjahu falyatawadda. Maksudnya supaya antum jangan salah paham. Larangan ini bukan hanya berkaitan dengan zakar, tapi berkaitan juga dengan kubul seorang wanita. Dengan dalil kalimat man massa farjahu. Farj itu umum, ya. Farj itu umum. Di laki-laki ada dan di wanita juga ada. Kemudian dari sisi bahasa, farj ini bermakna apa? Dari sisi bahasa, farj itu bermakna lubang. Farj itu bermakna lubang. Maka kalau kita tinjau dari sisi itu, selain lubang di kubul ya seorang wanita itu ketika disentuh tidak membatalkan wudu. Kita tidak tahu ya, antum kan bukan wanita, tapi terkadang mungkin wanita perlu untuk, ya mungkin nggak tahu anak seperti apa, intinya perlu untuk menyentuhnya. tapi selain lubang tersebut. Nah, farjuhal lati baina iskataiha. Iskataiha itu apa ya? Ya, dua bibir maksudnya. Antum bisa browsing wis. Antum browsing saja di Google. Tapi khusus yang sudah cukup usia ya. Yang masih baby face enggak boleh. Yang masih baby face enggak boleh. Fokus ya, antum fokus. Pura-pura enggak tahu lah. Pura-pura enggak tahu. Iskatai itu dua bibir yang mengelilingi lubang tersebut. Nah, yang membatalkan cuma lubangnya saja kalau disentuh. Sedangkan di luar itu maka tidak membatalkan. Apa mantuk-mantuk? Tolong dibantu, Pak ya. Tolong dibantu disegerakan. Nah, masya Allah, Allahumma yassir, waffaqakallah. Baik. Wala yanqudu massu shufraiha wa huma hafata farjiha, ya. Dua benda yang mengelilingi lubang farj. Wa yanqudu almassu biyadin, ya. Bagian tubuh kita yang mana ketika menyentuh membatalkan wudu. Yanqudul massu biyad, ya, menyentuhnya dengan tangan. Batas tangan antum sudah tahu. Bila ha'ilin, tanpa penghalang kos tangan dan lain sebagainya. Menandakan kalau pakai kos tangan tidak membatalkan. Tapi terjadi khilaf juga, para ulama membatalkan. Kalau ha'ilnya tipis. Kalau ha'ilnya tipis atau sarung tangannya raqiq. Ya. Tipis atau raqiq maksudnya apa? Menampakkan warna kulit. Maka di situ khilafiyah. Enggak usah panjang-panjang, wis. Intinya selama menggunakan ha'il atau pelindung, kok antum senyum terus? Antum. Selama menggunakan ha'il, udah senyum-senyum dulu. Perjalanan. Kok babnya bisa pas? Ala kulli hal ya, Fauzi. Baik. Oh, sorry. Malaj. Walau kanat zaidatan, ya, meskipun tambahan. Asallallahu sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang punya jari lebih dari 5. Baik. Lah, meskipun nyentuhnya pakai jari yang lebih tadi, itu tetap hukumnya masuk hukum tangan. Sawaun kana bi dhahri kaffihi, sama mau pakai bagian atas, au batnihi mau pakai bagian bawah, au harfihi atau pakai ujung, min ru'usil asabi'i ilal ku, dari ujung jari sampai pergelangan tangan ku. Naam. Li umumi hadis. Ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man afdha bi yadihi ila dzakarihi. Ya, betul. Di ta'liq disampaikan bahwasanya akhrajahu Ahmad min hadis Abi Hurairah wa hasanahu muhaqqiqul musnad. Man afdha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man afdha bi yadihi ila dzakarihi. Barang siapa yang menyentuh zakarnya dengan tangannya, laisa dunahu sitrun, tidak ada pembatas di antara keduanya, faqad wajaba alaihil wudu. Coba lafadznya jelas, wajaba. Kalau diwajibkan wudu berarti menyentuhnya membatalkan wudu. Rawahu Ahmad. Lakin la yanqudu massuhu bidhufur, akan tapi ada satu benda di tangan ini yang kalau menyentuh tidak membatalkan wudu, yaitu bagian kuku, karena kuku itu menurut para fuqaha fi hukmil munfasil, hukumnya dihukumi terpisah dari hukum tangan. Buktinya apa? Buktinya ketika antum ya memotong kuku, sakit enggak? Enggak, kecuali nempel daging yang sakit karena dagingnya terkelupas. Adapun kukunya enggak sakit. Ya enggak? Coba antum potong tangan, sakit enggak kira-kira? Sakit. Menunjukkan kuku itu terpisah dari dah secara hukum, secara lokasi betul. Secara lokasi dia nempel di tangan. Tapi secara hukum dia tidak bisa dihukumi tangan karena dia tidak merasakan apa yang dirasakan oleh oleh tangan. Tadi riwayat yang ketiga belum mana sebutkan ya? Anda baru menyebutkan dua riwayat ya. Baik. Riwayat yang ketiga, hukum menyentuh zakar. La yanqudu illa an yaqsid, tidak membatalkan wudu kecuali menyentuhnya dengan sengaja. Wa huwa qawlu makhul tabi'i wa Tawus tabi'i wa Sa'id bin Jubair tabi'i. Qila li Ahmad, Imam Ahmad rahimahullah taala pernah ditanya tentang masalah ini, kemudian menjawab al wudu min masjid dzakar, wudu wajib bagi orang yang menyentuh zakar. Faqala hakadha, tapi Imam Ahmad memberikan contoh seperti apa gerakan menyentuh zakar yang batalkan wudu. Wa qabada ala yadihi, yakni idza qabada alaihi, ketika menyentuhnya seperti ini. Ya, ketika menyentuh. Kok antum senyum-senyum? Ketika menyentuhnya seperti ini, ya inilah yang namanya sengaja. Ya, inilah yang namanya sengaja. Ini riwayat yang ketiga. Jadi Imam Ahmad berfatwa dalam masalah ini tiga kali. Yang pertama tidak membatalkan mutlaka. Yang kedua membatalkan mutlaka. Mutlaka itu maksudnya sengaja ataupun tidak sengaja, pakai bagian depan, belakang, ujung, sama semuanya. Yang ketiga tidak membatalkan kecuali kalau sengaja. Apa itu sengaja? Ketika menyentuhnya seperti ini. Nah, yang dirajihkan oleh mutaakhiril Hanabilah, ya. Hanabilah di zaman akhir melalui tatabbu' riwayat, kemudian melihat dalil, melihat para pendapat atau fatwa Hanabilah yang sebelumnya, mereka menyimpulkan bahwasannya yang paling kuat untuk dijadikan pondasi untuk berfatwa adalah pendapat yang ke yang tertulis di kitab antum. Berarti yang kedua. Kalau antum merujukkan yang ketiga, boleh-boleh saja. Syaratnya harus ada alasannya. Jangan cuma hawa, kayak ini gampangan kayak gie. Nah, kalau itu namanya beragama pakai hawa. Katanya agama dibangun di atas dalil. Giliran urusan begini pakainya hawa. Giliran tarjih pakainya sing gampang terus. Ini namanya hawa. Berbusa-busa kita bicara tentang dalil, tentang kaidah, tentang usul. Begitu bertemu khilaf, selalu yang diambil yang sesuai dengan hawa. Saya cocoknya seperti ini. Saya cocoknya kalau tahiyat itu tangannya harus gerak-gerak. Kenapa? Ya cocok aja, ya. Sama seperti teman saya, ini namanya taklid sama teman sebelah. Padahal teman sebelah antum belum tentu orang yang pantas untuk ditaklidi. Karena kalau tangannya enggak gerak-gerak nanti ditanyain sama teman saya, kamu enggak tahu sunnah. Nah, padahal masalah khilafiyah, ijtihadiyah dan lain sebagainya, ya. Masalah yang khilafiyah, ijtihadiyah, para ulama salaf sudah khilaf dari zaman dahulu, tidak perlu diperuncing. Tidak perlu diberuncing. Dan ketika antum merojihkan suatu pendapat, harus ada alasannya. Dan alasannya tidak boleh pakai hawa. Alasannya dibangun di atas dalil. Muncul juga sekarang tersebar pendapat bahwasanya istafti nafsak, coba tanya kepada hatimu. kemana lebih condong kepada dua pendapat tersebut? Lah, hati kita saja mencari dalil, kok suruh tanya sama hati kita? Gimana caranya? Dan terus kalau hati kita bertentangan dengan dalil, lebih mengutamakan hati kita. Kif hadha? Gak nyambung. Kecuali yang bertanya kepada hati adalah Imam Bukhari, pantas. Beliau menguasai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa menyimpulkan, hatinya bisa menyimpulkan maksudnya. Lah kalau kita kira-kira gimana? Hatinya masghul bil fulus. Ya enggak. Kalau enggak fulus, mulus. Udah itu tauis pikirannya. Waliyadz billah. Ya sallallahu alaihi wasallam. Hati yang model seperti apa yang mau diminta fatwa? Kembali kepada hatinya para ulama salaf. Kembali pada ilmunya para ulama salaf. Ikuti tarjih mereka. Paling tidak antum sudah mengamalkan ayat Qur'aniyah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau antum tidak tahu apa-apa, ayat Qur'aniyah saja enggak ngerti maknanya, apalagi istinbat ahkam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga enggak tahu mana yang rajih, mana yang nasikh, mana yang umum, mana yang khusus, mana yang mutlak, mana yang muqayyad, mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang dhaif bisa dijadikan hujjah dan lain sebagainya. Kalau tidak tahu perkara seperti ini, maka kembalikan kepada ahlinya. Taib, tiga riwayat tersebut untuk antum nanti coba latihan, diteliti ini tiga riwayat ini yang betul yang mana. Nah, latihanlah sekali-sekali antum ngecek ke perpustakaan. Tayyib, sampai wa yanqudu lamsuhuma, membatalkan wudu menyentuh dua-duanya. Oh, gimana ini orang bisa menyentuh dua-duanya? Menyentuh zakar dan menyentuh kubul secara bersamaan. Caranya gimana coba? Ada caranya. Aneh ya? Tayyib. Lah di sinilah memang min khuntha muskil. Bagaimana antum bisa menyentuh zakar dan kubul secara bersamaan? Hanya ada satu orang yang bisa. Khuntha muskil. Khuntha yang dua yang punya, berarti seseorang adami, bani Adam, punya dua alat kelamin yang jelas. Ya. Kalau kita melihat kasus-kasus yang ada, orang seperti ini, biasanya salah satunya kecil, ada tapi kecil sekali, enggak jelas. Atau ada tapi bentuknya enggak jelas. Yang satu jelas sekali, yang satu bentuknya enggak jelas. Mirip seperti itu. Itu khuntha yang enggak muskil, berarti yang jelas itu yang asli, yang satunya adalah ya sekedar penyakit atau kelainan seperti itu. Yang menjadi masalah adalah ketika khunthanya muskil, bermasalah. Bermasalah buat kita maksudnya, yang akan menghukumi. Punya dua alat, dua-duanya jelas. Yang asli yang mana? Yang asli akan mengambil hukum masalahnya. Kalau punya dua, apakah syarat membatalkan wudu bagi orang yang menyentuh harus pegang dua-duanya? Kalau cuma enggak sengaja pegang salah satu misalnya, atau ada keperluan medis misalnya, terus pegang salah satunya, apakah membatalkan wudu atau tidak? Karena dia punya dua. Dia punya farjnya dua. Kan kita sudah jelaskan hadisnya tadi ya. Man massa farjahu falyatawadda. Dia punya dua. Maka farj mana yang ketika disentuh menyebabkan wudu kita menjadi batal? Ada pun yang disentuh wudunya batal enggak? Batal ya? Tidak. Kok tahu antum? Ada di situ memang. Memang di kitab itu ada. Nanti kita sampai insyaallah. Tayib. Adapun khuntha muskil, maka orang yang menyentuh farjnya dikatakan orang tersebut wudunya batal, disyaratkan harus menyentuh dua-duanya ma'an secara bersamaan. Kalau enggak wudunya enggak batal. Li syahwatin aula, muncul syahwat dalam dirinya ataupun tidak. Idz ahaduhuma asliyun qat'a, kalau pegang cuma satu, enggak sengaja, atau sengaja tapi karena ada keperluan medis, tanpa ha'il, sarung tangannya ketinggalan, enggak ada sarung tangan, atau di zaman tidak ada pabrik sarung tangan, mungkin saja terjadi, ini enggak, kain-kain enggak ada, kesulitan, cuma ada pakaian, sarung tangan intinya enggak ada. Kemudian terpaksa harus melakukan tindakan medis. Nah, menyentuh salah satu dari kedua farsnya khunsa muskil. Ketika menyentuh salah satu, ada kemungkinan alat tersebut asli dan ada kemungkinan alat tersebut bukan yang asli. Iya enggak? Berarti pegang yang satunya lagi. Tapi cuma satu aja. Ada kemungkinan juga yang satunya asli, ada kemungkinan tidak asli. Tapi kalau pegang dua-duanya pasti salah satunya asli. Oleh karena itu syaratnya kalau ingin membatalkan wudu, dihukumi membatalkan wudu bagi orang yang menyentuh farjnya khunsa muskil harus pegang dua-duanya ma'an. Coba. Kalau antum cuma matannya saja ya, tidak pakai syarahnya Syekh Al-Buhuti, perhatikan. Wa lamsuhuma min khunsa muskil. Coba. Menyentuh zakar dan kubul dari khunsa muskil. Zakar, menyentuh zakar, terus menyentuh kubul. Secara bergantian. Kalau tidak ada kalimat ma'an, coba. Ma'an, berapa huruf ma'an? Tiga huruf, mim, ain, dan alif. Coba cuma ditambah ma'an saja, selesai masalahnya dan hilang syubhat kemungkinan bahwasannya kalau megang ini kemudian saya lepas, kemudian megang yang satu bisa. Kalau enggak ada kalimat ma'an, antum akan memiliki kemungkinan seperti itu juga bisa membatalkan wudu. Siapa tahu antum berihlah ya enggak, ke hutan Amazon misalnya, terpaksa harus melakukan operasi dan lain sebagainya. Ya siapa tahu. Ya enggak. Tahu enggak? Enggak. Baik. Li syahwatin aula, baik menyentuhnya dengan syahwat atau tidak. Iz ahaduhuma asliun qab'an. Pasti kalau antum pegang dua-duanya secara bersamaan, pasti salah satunya asli. Dan ketika megang yang asli, maka kembali ke hadis yang sebelumnya kita sudah jelaskan. Man massa farjahu fal yatawadda. Masalah ini memang sedang cerita khunsa muskil. Wa yanqudu aidan, dan membatalkan juga lamsu dzakarin dzakarahu. Sekarang masih khunsa muskil, masih kita berinteraksi dengan khunsa muskil. Lamsu dzakarin dzakarahu. Seseorang menyentuh zakarnya khunsa muskil. Khunsa muskil itu punya alat dua jelas semua. Ya. Enggak bisa dilihat secara zahir ini yang asli ini, yang tidak asli yang ini, enggak bisa. Dua-duanya jelas. Lagi seseorang ini hanya menyentuh zakarnya saja. Hanya menyentuh zakarnya saja. Pada aslinya kalau kita kembali ke penjelasan yang barusan tadi, pada aslinya membatalkan wudu enggak? Yang ana barusan jelaskan tadi harus bersamaan. Iya enggak? Berarti kalau megang salah satu membatalkan wudu enggak? Tidak, tayyib. Tapi bisa jadi membatalkan wudu. Nah, bisa jadi membatalkan wudu. Kapan? Li syahwatin. Ketika menyentuhnya kemudian muncul syahwat, waliyadz billah. Li'annahu in kana dzakaran faqad massa dzakarahu wa in kana imra'atan faqad lamisaha li syahwatin. A'udzu billah. Anggap khunsa muskil ini ada dua kemungkinan, dia aslinya laki-laki atau dia aslinya perempuan. Taib. Ketika seseorang menyentuh zakarnya, kalau dia ternyata laki-laki, maka dia sudah menyentuh zakarnya laki-laki. Berarti hukumnya membatalkan wudu orang yang menyentuhnya enggak? Ya. Nah, man massa dzakarahu fal yatawaddha. Tapi ada kemungkinan Meskipun kita menyuruh zakarnya, ada kemungkinan dia adalah seorang wanita. Dan seseorang laki-laki menyuruh seorang wanita, batal tidak wudunya? Khilafiyah ya, khilafiyah. Dalam mazhab Hanabilah tidak membatalkan wudu kecuali muncul syahwat. Seorang laki-laki menyentuh zakarnya khunsa muskil, ada kemungkinan membatalkan wudu. Pada asalnya batal wudu enggak? Pada asalnya bisa batal wudu ketika dipegang dua-duanya. Tapi dipegang salah satu bisa ada kemungkinan batal wudu. Syaratnya apa tadi? Syahwat. Mengapa? Kalau dia laki-laki, maka dia sudah megang zakarnya laki-laki asli, zakarnya laki-laki. Berarti masuk dalam hadis man massa zakarahu fal yatawadda. Atau man massa farjahu fal yatawadda. Seandainya pun dia bukan laki-laki, tapi dia menyentuhnya muncul syahwat. Berarti aslinya perempuan. Dan laki-laki menyentuh wanita dengan syahwat membatalkan wudu. Jadi enggak bisa kabur. Iya, tetap aja membatalkan wudu. Syaratnya disertai syahwat. Ya mungkin antum jarang ketemu kasus ini ya. Mungkin kita jarang menemui kasus ini atau jarang orang tanya, tapi gimana wong halamannya lagi nyebutkan ini masa tak lewati. Nanti antum ini kok enggak dijelaskan ya? Nanti protes. Tayib. Wa yanqudu aydan wa in kana imra'atan faqad lamisaha li syahwatin fa in lam yamassahu li syahwatin aw massa qubulahu lam yanqud. Apabila tanpa syahwat maka kembali ke aturan awal, yaitu ketika menyentuh khunsa muskil dikatakan batalkan wudu harus pegang dua-duanya. Maka kalau enggak ada syahwat, ya alhamdulillah orangnya mungkin sudah tua dan lain sebagainya, tidak ada syahwat, kemudian menyentuh zakarnya, maka yang seperti ini tidak membatalkan wudu karena harus dua-duanya. Au massa qubulahu, atau menyentuh kubulnya. Maka seorang laki-laki menyentuh kubul seorang khunsa muskil, ya. Seorang laki-laki, gambarkan dulu, enggak perlu jelas-jelas gambarnya ya. Seorang laki-laki menyentuh kubulnya khunsa muskil, bentuknya dua-duanya jelas dan persis seperti asli. Seorang laki-laki menyentuh kubulnya khunsa muskil, membatalkan wudu enggak? Kita kembali ke awal ya. Dan tidak ada syahwat. Tidak ada syahwat. Kalau ada syahwat jelas ya, ada syahwat jelas. Ini tidak ada syahwat. Laki-laki menyentuh kubulnya khunsa muskil, membatalkan wudu enggak? Seorang laki-laki menyentuh kubulnya saja khunsa muskil, membatalkan wudu enggak? Tidak, karena kita kembali ke awal. Ya, ini beda, enggak ada syahwat ya. Kalau ada syahwat beda cerita. Kalau ada syahwat sudah enggak bisa kabur. Iya. Kalau sudah kena syahwat pasti membatalkan wudu. Kenapa? Karena yang dia pegang, kalaupun laki-laki sudah memegang zakarnya laki-laki, kok kubul pun sama. Kalaupun ternyata laki-laki, kalau ternyata perempuan, maka dia sudah menyentuh kubulnya seorang wanita. Kalau ternyata laki-laki, nah di situ masalahnya. Kalau ternyata laki-laki, maka batalan wudu enggak? Seorang laki-laki menyentuh kubul seorang khunsa muskil yang ternyata laki-laki. Wayuh lo. Seorang laki-laki menyentuh kubul khunsa muskil yang ternyata laki-laki. Jamil, tidak membatalkan tidak membatalkan wudu. Karena kaidah awal kita sudah ambil ya, bahwasannya untuk dikatakan batalkan wudu harus menyentuh dua. Adapun ada syahwat, maka antum sudah tahu. Au unsa qubulahu. Sekarang seorang wanita menyentuh kubulnya khunsa, muskil. Wa yanqudu lamsu unsa qubula al-khunsa al-muskil. Baik, seorang wanita menyentuh kubulnya khunsa muskil. Tadi laki-laki kisahnya, sekarang perempuan. Seorang wanita dokter misalnya ya, antum gambarannya harus yang ya medis gitu loh. Medis. Seorang wanita menyentuh kubulnya khunsa muskil. Batalan wudu enggak? Kan menyentuh farj. Jamil, belum tentu asli. Bisa jadi yang asli dia adalah seorang laki-laki. Jadi ada ihtimal. Maka kapan dikatakan bisa menyentuh salah satunya batalan wudu? Ketika ada, sudah sesederhana itu. Fi hadhihi allati wa qablah li'anna in kana untha faqad masa farjaha wa in kana dhakaran faqad lamisathu li shahwatin. Fa in kana al-masu li ghayriha aw masa dhakarahu lam yanqud wudu'aha. Fa in kana al-masu li ghayriha aw masa dhakarahu lam yanqud sama. Wal khamisu, dan yang kelima adalah masuhu ay masu dzakari imra'atan bisyahwatin. Seorang laki-laki menyentuh seorang wanita, bukan di kubulnya, secara umum ya, secara umum laki-laki bersalaman dengan wanita, apakah membatalkan wudu? Iya, ada tulisannya memang bisyahwatin. Al-mas'alah khilafiyah ya, mas'alah khilafiyah. Al-mas'alah khilafiyah, sebentar. Naam. Masu dzakara imra'atan bisyahwatin. Yang batalkan wudu berikutnya adalah seorang laki-laki menyentuh seorang wanita dengan syahwat. Ini membatalkan wudu. Li'anna allati tad'u ila al-hadats, karena umumnya itu bisa mendatangkan keluarnya hadats. Wal ba' lil musahabah. Wal mar'atu syamilatun lil ajnabiyyah. Naam. Baik wanita tersebut yang disentuh dengan syahwat, wanita yang halal baginya, atau ajnabiyah yang tidak halal baginya untuk disentuh. Kalau tersentuh, maka membatalkan, maka disentuh dengan syahwat, maka membatalkan wudu. Wa dzatil mahram wal mayyitah wal kabir wal shaghir wal mumayyizah. Termasuk di dalamnya adalah dzatil mahram, termasuk di dalamnya adalah mayyitah. Ya, antum mungkin pernah membaca kasus ya di rumah sakit dan lain sebagainya. Seorang laki-laki menyentuh mayit perempuan dengan syahwat. Waliyadzubillah. Wal kabirah. Ini kita bisa pakai syahwat ya. Dan wanita yang tua. Wanita yang tua kalau kita menyentuhnya dengan syahwat tetap saja membatalkan wudu. Wasaghiratil mumayyizah, dan seorang anak kecil pun sama, wanita masih kecil. Seorang wanita yang masih kecil kalau kita menyentuhnya dengan syahwat maka membatalkan wudu. Tapi di sana saghirahnya harus yang mumayyizah. Mumayyizah itu berapa? Umumnya 7 tahun. Umumnya seorang anak kecil dikatakan mumayyizah itu sudah bisa membedakan perkara. Ya, sudah bisa membedakan maslahat, sudah bisa membedakan yang baik untuk dia, membedakan yang buruk untuk dia, yang berbahaya, yang tidak berbahaya, yang diperintah orang tua, yang dilarang orang tua, yang diajarkan ibu guru dan lain sebagainya. Para fuqaha sudah bicara usia 7 tahun sejak 1000 tahun yang lalu. Dan kita usia SD sekarang masuk minimal berapa? 7 tahun. Baru diterapkan tahun berapa? Mungkin enggak, belum lama. 1000 tahun yang lalu para fuqaha sudah bicara tentang masalah pendidikan. Di 7 tahun umumnya seorang anak itu sudah mumayyizah, sudah bisa menerima pendidikan. Sudah bisa menerima pendidikan-pendidikan yang sifatnya teori, menghafal, membedakan atau memecahkan sebuah masalah dan lain sebagainya. Ini anak di 7 tahun sudah dikatakan mumayyizah. Masyaallah tabarakallah. Tayyib, pertanyaannya, kalau laki-laki tersebut menyentuh wanita tanpa syahwat, tadi kan bicara dengan syahwat ya, mau anak kecil tapi dengan syaratnya mumayyizah, atau wanita tua sekalian, tapi zaman sekarang tua itu hanyalah angka. Kenapa antum? Zaman now, zaman now loh, antum jangan salah. Yang tua itu bisa lebih glowing. Dan itu wakil, itu terjadi. Anak juga heran. Tapi seperti itulah zamannya. Kabirah atau mayyitah sekalian, ya, tapi syaratnya harus ada syahwat dari laki-laki yang menyentuhnya. Kalau tidak muncul syahwat, berarti membatalkan wudu enggak? Tidak. Berarti antum semuanya hambali ya. Semuanya hambali. Karena menurut Al-Imam Asy-Syafi'i membatalkan wudu. Mengapa? Karena ayat di surat An-Nisa, "Aula mastumun nisa fatayammamu sa'idan thayyiba." Ketika kamu menyentuh seorang wanita dan tidak ada air, fatayammamu, maka tetap harus bersuci. Tayammamu di sana fi'il apa? Amr, perintah. Menyentuh wanita, fatayammamu, maksudnya dalam kondisi enggak ada air sekalian, wajib bagi kalian tayammum. Menunjukkan menyentuh wanita membatalkan wudu enggak? Membatalkan wudu. Berarti antum ma'asyiral Hanabilah, ya, sudah menyelisihi ayat Qur'aniyah. Antum berani mengingkari Qur'an. Gimana antum? Aliran apa lagi antum ini? Bagaimana? Siapa yang mau jawab? Apakah antum berani menyelisih Quran? Berani-beraninya. Fadhal. Siapa yang mau jawab? Ada hadis yang Rasulullah mencium Aisyah setelah berwudu. Disebutkan bahwasannya حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قبلها وصلى ولم يتوضأ. حديث النبي صلى الله عليه وسلم mencium istrinya أم المؤمنين ibu kita Aisyah radhiyallahu anha, kemudian setelah mencium langsung berangkat salat dan tidak mengulangi wudunya. وقال النسائي ليس بهذا الباب شيء أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسل. حديثnya مرسل. حديثnya mursal, terputus di tabi'in, terputus di tabi'in, jalurnya tidak sampai ke sahabat, terputus di tabi'in, sampai ke sahabat tapi di tabi'innya enggak ada, lompat, ada sebuah generasi yang dilompati. Nah, di sini ada kemungkinan mursal tabi'in itu juga masalah khilafiyah. Kalau mursal sahabi, jadi ketahuan jalurnya sampai tabi'in yang kibar, kemudian pas sahabat hilang. Nah, ini mursal sahabi. Mursal sahabi enggak ada masalah. Karena sahabat semuanya udul, ya. Para sahabat semua persaksiannya diterima. Yang menjadi masalah ketika hilangnya di tabi'in justru. Apakah semua tabi'in ulama? Apakah semua tabi'in bisa dipercaya seperti sahabat? Belum tentu. Di situ yang menjadi masalah, mursal termasuk kelompok hadis yang dhaif. Ayo, antum milih hadis dhaif daripada ayat Qur'aniyah. Antum harus jawab dulu ayatnya. Antum mau punya hadis berapapun, kalau tidak bisa menjawab ayat ini ya percuma. Berarti antum akan menabrak hadis dengan ayat Qur'aniyah. Tidak boleh. Harus saling menafsirkan dan menjelaskan. Aula mastumun nisa ma'nahu al-jima' qalahu Ibnu Abbas, ya, ini tafsirnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasannya makna la mastumun nisa adalah jima'. Secara bahasa juga sampai ke sana. Kenapa? Karena menggunakan wazan bukan fa'ala atau fa'ila, tapi menggunakan fa'ala, mufa'alatan. Lamnya ada matnya, ya. Nah, mufa'ala, wazan mufa'ala itu menunjukkan ada interaksi lebih dari interaksi wanita dan laki-laki menyentuh yang dilakukan oleh keduanya. Biasanya maksudnya adalah menjurus sampai ke sana, maksudnya itu. Beda kalau lafadznya au lamistumun nisa. Lamnya tidak menggunakan mad, menggunakan wazan fa'ila. Nah, ini menyentuh artinya. Adapun lamastumun nisa itu pakai wazan lamasa, wazannya fa'ala. Masdarnya mufa'alatan. Wa wazan mufa'alatan yadullu ala al-itsnain aw akthar. Ya. Sebuah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Maka tidak tepat kalau ayat itu digunakan untuk berhujah pada masalah. Ini secara bahasa saja tidak menunjukkan hal tersebut. Tidak menunjukkan laki-laki yang menyentuh wanita, bukan. Itu menunjukkan laki-laki dan wanita saling menyentuh. Nah, itulah ayatnya. Maka maksudnya, apalagi lebih terang lagi dijelaskan dalam tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya maknanya adalah jima. Berarti masalah ayat sudah selesai. Ya enggak? Sekarang antum bisa berdalil dengan hadis baru. Baik. Antum ingat hadis yang dijadikan hujjah. Kita sambung di yang akan datang, ya. Ini kita cukupkan di hadis ini, ya. Hadis yang dijadikan hujjah oleh beberapa kaum muslimin tentang merapatkan kaki ketika sujud. Iya enggak? Itu hadisnya siapa? Cuma satu sahabat yang meriwayatkan, Ummul Mukminin, ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan. Aku kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu malam. Fawaqa'at yadi. Ya, kemudian tanganku meraih kedua kakinya, wa huma mansubatan, dan kakinya berdiri lurus ketika sujud. Ya, kakinya berdiri lurus ketika sujud. Berarti tangannya menyentuh kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak? Seandainya laki-laki menyentuh wanita atau wanita menyentuh laki-laki, membatalkan wudu, pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung membatalkan salatnya dan berwudu. Karena tidak ada perbedaan antara wanita merupakan istri kita dan wanita bukan istri kita. Keduanya sama-sama wanita, sama-sama wanita. Sentuhannya sama-sama wanita. Meskipun secara hukum berbeda, yang satu disentuh halal, yang satu disentuh haram, tapi dua-duanya sama-sama wanita, bukan? Sama-sama wanita. Tidak ada perbedaan yang bisa dijadikan hujah untuk membedakan menyentuh istri boleh, menyentuh bukan itu. Dua-duanya sama-sama wanita. Ini namanya wasfun tardi. Antum nanti akan belajar dalam kitab usul fikih. Ada sifat-sifat yang tidak memiliki pengaruh dalam hukum. Tidak memiliki pengaruh dalam hukum. Masalah mahramiyah dan ajnabiyah dalam masalah menyentuh wanita di sini tidak ada efeknya dalam hukum. Karena dua-duanya sama-sama wanita, sama-sama wanita. Yang menyentuh Nabi Aisyah atau selainnya sama-sama harusnya karena sama-sama wanita umum, secara umum wanita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membatalkan salatnya menunjukkan laki-laki menyentuh wanita, ini bicara tanpa syahwat ya, atau wanita menyentuh laki-laki maka tidak membatalkan wudu. Wadih, jelas. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.